Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-8 dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang ihsan dan juga rukunnya. Ihsan adalah tingkatan di dalam agama yang paling tinggi. Secara bahasa, ihsan adalah berbuat sebaik mungkin ketika melakukan sesuatu. Adapun secara syariat, maka maknanya adalah memperbaiki amal dan ibadah kepada Allah karena dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa itu ihsan, beliau mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, baik zahir maupun batinnya, maka dia akan beramal seikhlas mungkin dan sesesuai mungkin dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia akan meninggalkan kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dilakukan hati, lisan maupun anggota badan yang lain. Allah SWT berfirman, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidaklah kamu dalam sebuah keadaan, dan tidaklah kamu membaca Al-Quran, dan tidaklah kalian mengamalkan sebuah amalan, kecuali kami mengetahuinya ketika kalian mengamalkannya, dan tidak ada yang luput dari Rabbmu sesuatu sebesar dzarrah pun di bumi maupun di langit, dan tidak ada sesuatu yang lebih kecil daripada itu, dan tidak lebih besar kecuali ada di dalam kitab yang jelas. Yunus 61. Dan Allah SWT berfirman, قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Katakanlah, seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada dalam dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, maka Allah mengetahuinya, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Ali Imran ayat yang ke-29. Semoga Allah SWT menjadikan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan takut kepada Allah dimanapun kita berada. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada silsilah berikutnya. Allahu Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.